Akhul Islam a'azakum Allah. Rasa takut ini adalah merupakan perhiasan seorang hamba. Bahkan intisari dari ilmu itu adalah rasa takut. Imam Ahmad berkata, "Al-ilmu al-fiyah." Ilmu itu pada hakikatnya adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata beliau, ilmu yang tidak menimbulkan khasyatullah itu akan menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Karena pelakunya biasanya apabila ia tidak khasyatullah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan ia tidak mengamalkan ilmunya, menyebabkan ia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatul Islam, jadi ilmu yang bermanfaat pada hakikatnya adalah yang memunculkan rasa khasyah kepada Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau kita perhatikan para ulama salaf terdahulu, mereka adalah orang-orang yang betul-betul ya, menghasilkan ilmu yang bermanfaat, yaitu yang menimbulkan rasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud pernah suatu ketika beliau duduk dan berkata, "Innakum fi ma lailin nahar fi ajalin manqusah wa a'malin mahfuzah wal mautu ya'ti baghtah man zara'a khairan yushaku an yahsuda raghbah wa man zara'a syarran yushaku an yahsuda nadamah wa likulli zari'in mithlu ma zara'a wa la yusbaqu bati'un bihadhih wa la yudraku harisun ma lam yuqaddar lah faman u'tiya khairan fallahu a'tah wa man uqiya syarran fallahu waqah al-muttaquna sa wal fuqaha uqadah wa mujalasatuhum ziyadah." Kata Ibn Mas'ud, kalian sepanjang malam dan berada di dalam ajal yang telah Allah tentukan, dan ajal itu semakin berkurang, kata beliau. Demikian pula amalan yang telah dijaga, sementara kematian datang secara tiba-tiba. Barang siapa yang menanam kebaikan, hampir-hampir ia akan memetiknya. Dan barang siapa yang menanam keburukan, hampir-hampir akan menimbulkan penyesalan padanya. Setiap orang yang bercocok tanam pasti akan mendapatkan apa yang ia tanam. Dan orang yang terlambat dalam amalannya tidak akan mendapatkan keuntungan kecuali sesuai dengan apa yang ia lakukan. Demikian pula orang yang bersungguh-sungguh tidak akan ditakdirkan kecuali apa yang akan tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ditakdirkan kepadanya. Barang siapa yang diberikan kebaikan, maka pada hakikatnya Allah lah yang memberikannya. Barang siapa yang dihindarkan dari keburukan, maka Allah lah yang menghindarkannya. Al-muttaquna qasadah wal fuqaha uqadah wa mujalasatuhum ziyadah, kata beliau. Orang-orang bertakwa itu adalah sadah, para tuan, sedangkan para fuqaha adalah para panglimanya. Sedangkan duduk-duduk bersama mereka dan majelis-majelis mereka itu adalah merupakan tambahan bahan ilmu tentunya. Jadi kata Ibn Mas'ud bahwa setiap harinya di mana roda waktu itu berputar, ajal itu akan terus berkurang, sementara kematian pasti akan datang secara tiba-tiba. Sementara kita dikecuali apa yang telah kita tanam. Memang dunia ini adalah merupakan mazru'atul akhirah, tempat tanaman bercocok tanam menuju kehidupan akhirat. Makanya akhi a'azakumullah, tentunya setiap kita berusaha untuk beramal menuju kehidupan akhirat. Jangan sampai tentunya kita menanam di dunia ini tanaman-tanaman keburukan, sehingga akhirnya kita petik di akhirat dengan penyesalan. Akhul Islam a'azakumullah mengatakan bahwa para orang-orang yang bertakwa adalah mereka adalah para sayyid, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan para fuqaha, orang ahli fiqih, itulah yang akan membimbing para orang-orang yang bertakwa. Sebab tidak mungkin orang yang bertakwa tanpa fiqih dan ilmu tidak akan sampai kepada ketakwaan. Kemudian beliau berkata apa? Wa mujalasatuhum ziyadah, dan duduk-duduk bersama mereka adalah merupakan tambahan. Tambahan apa? Tambahan rahmat, tambahan ilmu, tambahan kenikmatan dalam kehidupan. Dari Al-Fasawi, ia berkata, haddatsana Abul Yaman an Hurayz bin Uthman an Abil Hasan Imran bin Nimran an Aba Waidah kana yasiru fil askar fayaqul ala rubba mubayyidin li thiyabihi mudannisun li dinihi ala rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhinun badirus sayyiatil qadimat bil hasanatil hadisat. Kata beliau, kata Abu Ubaidah al-Jarrah, waktu itu beliau berjalan menuju askar. Beliau berkata, berapa banyak orang yang membersihkan bajunya sementara ia mengotori agamanya sendiri. Berapa banyak yang memuliakan dirinya, ia menghinakan agamanya. Maka bersegeralah kalian, ya, kata beliau, badiru sayyiatil qadimat bil hasanatis hadisat. Maka bersegeralah kalian membalas keburukan-keburukan yang telah dahulu dengan kebaikan-kebaikan itu. Ikhwatul Islam a'azzakumullah, sungguh indah apa yang dikatakan Abu Ubaidah. Kata beliau, berapa banyak orang yang membersihkan bajunya sementara ia mengotori agamanya, mengotori hatinya. Karena tentunya seorang mukmin lebih banyak disibukkan dengan membersihkan hati dan agamanya daripada memikirkan dari kemakmuran badannya saja. Makanya Al-Imam Ibn Rajab berkata, al-mu'min yu'ammiru dinahu akthar mimma yu'ammiru badanahu wa dunyah. Seorang mukmin itu lebih banyak memakmurkan agama dan hatinya dibandingkan ia memakmurkan badan dan dunianya. A'azzakumullah. Ketika Abu Hurairah hadir kepada wafat, beliau menangis. Lalu dikatakan kepadanya, ma yubkika ya Abu Hurairah, apa yang membuat engkau menangis, hai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, bu'dul mafazah wa qillatuz zad wa 'uqbatu ku'ud al-muhbitu minha ilal jannah awin nar. Kata beliau, yang membuat aku menangis karena perjalanan itu begitu sangat jauh sementara perbekalan masih sangat sedikit. Aku tidak tahu apakah aku akan masuk surga atau masuk neraka. Subhanallah. Padahal kita semua tahu bahwa para sahabat itu akhi a'azzakumullah telah dijamin oleh Allah masuk surga. Allah ridha kepada mereka dalam firman-Nya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Tapi subhanallah, Abu Hurairah menangis ketika hendak mati. Beliau mengatakan, perjalanan begitu sangat jauh dan bekal masih sangat sedikit, kata beliau. Aku tidak tahu apakah aku akan masuk surga masuk neraka. Memang akhya azakumullah, tidak akan bertemu dua takut dan dua aman, kata Rasulullah. Barang siapa yang dunia kepada Allah, maka pasti ia akan merasa aman di dunia akhirat kelak. Dan barang siapa yang merasa aman dari makar Allah di dunia, ia tidak akan pernah merasa aman bahkan ketakutan kelak di akhirat. Maka hendaknya kita berpikir, berintrospeksi diri. Selama ini kita telah merealisasikan takut mana? Apakah kita menginginkan takut di dunia sehingga aman di akhirat, ataukah kita aman di dunia tapi ketakutan di akhirat? Na'udzubillah. Berkata Ibn Sirin, inni la'arifu dhamba alladhi humila bihi alayya dayin ma huwa. Qultu lirajulin mundu arba'ina sana, ya muflis, fahaddathu bihi Aba Sulaiman ad-Darani faqala, qallat dhunubuhum fa'arafu min aina yu'taun, wa kathurat dhunubi wa dhunubuka falaysanan aina nu'ta. Kata beliau, kata Ibn Sirin, sesungguhnya aku tahu dosa yang ditanggungkan di atasku, ya, sebagai sebuah hutang atasku. Aku berkata kepada seseorang semenjak 40 tahun yang lalu, hai orang yang bangkrut. Lalu aku ceritakan hal itu kepada Abu Sulaiman Ad-Darani. Maka beliau berkata, subhanallah, dosa-dosa mereka sedikit, maka mereka tahu dari mana mereka akan didatang. Karena dosa-dosaku sangat banyak, demikian pula dosa-dosa kamu. Kita tidak tahu dari mana akan didatangi. Subhanallah. Lihat akhi a'azzakumullah, Abu Sulaiman Ad-Darani, ketika disampaikan kepadanya kisah tentang Ibnu Sirin, beliau tidak melihat kesalahan Sirin ataupun mencela Ibnu Sirin, tapi malah mengingat tentang dosanya. Beliau berkata apa? Dosa mereka itu sedikit, jadi mereka tahu dari mana mereka didatangi. Kalau aku dosanya banyak, kamu pun dosanya banyak, kita tidak tahu dari mana kita akan didatangi. Betapa nikmatnya orang yang lebih menyebutkan dosa-dosa dirinya daripada memikirkan dosa-dosa orang lain. Karena akhi a'azzakumullah, orang yang terus-menerus memikirkan dosa orang lain akan terhalang, bahkan ia tidak bisa melihat dosanya dirinya sendiri, walaupun mungkin sebesar gunung sekalipun juga. Dari Al-Marrudhi, ia berkata, aku berkata kepada Imam Ahmad, kaifa asbahta? Hai Imam Ahmad, bagaimana keadaan kamu di waktu pagi ini? Qal, berkatalah Imam Ahmad bin, kaifa asbaha man rabbuhu talibuhu bi ada'il fara'id wa nabiyyuhu yutalibuhu bi ada'is sunnah wal malakan yutalibanihi bi tashihil 'amal wa nafsuhu tutalibuhu bi hawaha wa iblisu yutalibuhu bil fahsya' wa malakul maut yuraqibu qabdha ruhihi wa 'iyaluhu yutalibunahu bin nafaqah. Ketika dikatakan kepada Imam Ahmad, bagaimana keadaan engkau di waktu pagi ini hai Imam Ahmad? Imam Ahmad menjawab, bagaimana coba? Orang masuk di waktu pagi sementara Rabb-nya meminta dia untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Nabi-nya memintanya untuk melaksanakan sunnah. Dua malaikat memintanya untuk memperbaiki amalan. Sementara jiwanya berusaha menarik kepada hawa nafsu dan berusaha menarik kepada perbuatan keji. Sementara itu malaikat maut senantiasa mengawasi kapan akan mencabut rohnya. Juga keluarga yang meminta kepada nafkah, kata beliau. Artinya, kata Imam Ahmad, orang yang senantiasa berpikir bahwa Rabb-nya setiap harinya meminta kepadanya untuk melaksanakan kewajiban, sementara nabinya memintanya untuk melaksanakan, sementara dua malaikat memintanya untuk meluruskan amalan, padahal di waktu itu juga hawa nafsu serta setan berusaha untuk menarik kepada perbuatan keji dan mungkar, dan juga malaikat maut senantiasa mengawasinya, dan pula keluarga yang meminta kepadanya nafkah. Betapa faqihnya Imam Ahmad. Rasa takut itu adalah dengan cara merealisasikan dalam kehidupan, dengan cara melakukan apa yang Allah wajibkan dan melaksanakan sunnah Nabi, dan senantiasa berusaha untuk meluruskan amalan apakah sesuai dengan Quran dan sunnah atau tidak. Ketika beliau berkata bahwa hawa nafsu itu terus memintanya, pun mengingatkan bahwa malaikat itu akan terus mengawasi, bahwasannya menjadikan tidak jadi dan berusaha untuk meninggalkan hawa nafsu dan permintaan iblis itu. Ini memang hakikat rasa takut, akhi a'azzakumullah. Karena sesungguhnya rasa takut itulah ya yang menjadikan mereka orang-orang muttaqun menjadi sadah dan para fuqaha menjadi qad. Wa qala Ibnu Khubaik, berkata Ibnu Khubaik, qala li Hudzaifah al-Mar'ashi, berkata kepada saya Hudzaifah al-Mar'ashi, innama hiya arba'ah, sesungguhnya ia itu hanya empat saja, ainaka wa lisanuka wa hawaka wa qalbuk, dua matamu, lisanmu, hawa nafsumu atau hatimu. Fanzur ayna la tanzur bihima ila ma la yahillu lak, maka pandanglah dengan kedua matamu, jangan kau pandang pada apa-apa yang tidak halal untukmu. Wanzur lisanaka la taqul bihi syai'an ya'lamu Allahu khilafahu min qalbik, dan lihatlah kepada lisanmu, Jangan sekali-kali kamu berkata sesuatu yang Allah tahu, pada ya Allah tahu bahwa hatimu itu tidak sesuai dengan lisanmu itu. Wanzur qalbak la yakun fihi ghallun wala daghalun ala ahadin minal muslimin, kata beliau. Lihat hati, jangan sampai kamu merasa dengki, sampai kamu merasa iri kepada salah seorang kaum muslimin. Wanzur hawaka la tahwa syai'an fama lam takun fika hadhihi al-arba al-khisal farramadu ala ra'sik. Dan coba lihatlah hawa nafsumu, jangan sampai kamu mengikuti hawa nafsumu. Barang siapa yang tidak memperhatikan empat perkara, maka musibah ya kepalanya tentunya, kata beliau. Akhi a'azzakumullah, demikian nasihat-nasihat dari para ulama ussalaf tentang makna khusyah dan rasa takut kepada Allah. Karena sekali lagi, rasa takut kepada Allah bukan hanya sebatas air mata yang berlinang, akan tetapi rasa takut kepada Allah pada hakikatnya adalah terrealisasi dalam kehidupan, di mana ia berusaha mengikuti apa yang Allah inginkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, bisa berusaha mempraktikkan rasa khusyah dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas